Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliya mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita di Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, yaitu babun birrul aqrabi fal aqrab. Bab berbuat baik kepada kerabat yang terdekat dan yang terdekat. Maksud ataupun tujuan Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini agar kita bisa melakukan skala prioritas dalam berbuat baik. Hendaklah kita dahulukan yang terdekat dari orang-orang yang ada hubungan silaturahmi dengan kita. Seperti ada orang yang membutuhkan pertolongan, yang satu abang kandung kita, yang satu lagi abang tiri kita. Tentu kita tahu siapa yang paling dekat, maka utamakan yang terdekat. Abang kandung kita statusnya lebih dekat terhadap kita ketimbang abang tiri. Kita punya kakak dan juga kita punya sepupu, kedua-duanya membutuhkan, maka yang lebih dekat dengan kita hubungan nasabnya lebih berhak ketimbang yang lebih jauh. Oleh karena itu Allah pernah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan yang punya tali silaturahmi, punya tali rahim, itu lebih berhak untuk mendapatkannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Baik, babu birril aqrab fal aqrab atau babun birrul aqrabi fal aqrabi. Anil Miqdam bin Ma'di Karim. Dari Miqdam bin Ma'di Karim, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum. Sesungguhnya Rasul, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian agar berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi ummahatikum. Kemudian berikutnya dia kembali mewasiatkan agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Thumma yusikum bi abaikum. Kemudian dia mewasiatkan kepada kita agar berbuat baik kepada ayah kita. Summa yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Kemudian Allah berwasiat agar kita bersikap baik terhadap famili-famili yang terdekat dan yang terdekat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kali tentang ibu. Inna Allah yusikum fi ummahatikum. Summa yusikum fi ummaha bi ummahatikum. Summa yusikum bi abaikum. Dua kali ibu, satu kali ayah. Adapun hadis yang pernah kita bacakan, ya, hadis yang pernah kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kali yang terkait dengan ibu, yaitu hadis dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya dan kakeknya. Kakeknya berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar? Kepada siapa aku harus berbuat baik?" Qal, beliau mengatakan, "Ummuk, ibumu." "Qultu man abar? Kepada siapa lagi aku berbuat baik?" Qal, beliau mengatakan, "Ummuk, ibumu." Yang ketiga kali pertanyaannya sama, man abar, lantas kepada siapa lagi saya berbuat baik? Qal, ummuk, ibumu. Barulah yang keempat, man abar, siapa lagi Rasulullah? Abaka. Ya, jadi di sini sebutkan man abar, ummak, ummak, ummak, sampai tiga kali. Yang keempat baru abaka, yaitu ayahmu. Ini Khofiddin. Jadi dari hadis ini menyebutkan tiga kali. Tapi hadis yang kita sebutkan tadi, ya, hadis bab menyebutkan dua kali. Jadi bagaimana Khofiddin? Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kita harus lebih mengutamakan berbuat baik, mendahulukan bakti kita kepada ibu kita ketimbang ayah kita. Itu Khofiddin. Mengapa demikian? Karena seorang ibu itu lebih butuh bakti anaknya ketimbang ayahnya. Satu. Yang kedua, seorang anak itu lebih banyak durhaka kepada ibunya ketimbang ayahnya. Mengapa ayahnya jarang? Karena takut dengan ayahnya. Kalau dengan ibu, mungkin dia tak takut. Apalagi kalau ibunya selalu memanjakan anaknya. Masya Allah itu. Jadi dalam masalah ini Khofiddin, Rasulullah menekankan yang terpenting dan yang paling membutuhkan dan yang paling banyak orang-orang melanggarnya, yaitu berbakti kepada ibu. Sama seperti ini Khofiddin, ketika Allah Subhanahu wa taala yusikumullahu fi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa disebutkan kedua orang tua? Padahal antara orang tua dan anak ini kan ada hubungan kuat. Tapi yang disebutkan, yang diingatkan hanya anak. Kalian para anak-anak, berbaktilah kepada kedua orang tua. Padahal kan orang tua juga harus berbuat baik kepada anak-anaknya. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ada. Ya. Ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Sebagaimana seorang ayah melapor, mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Lantas dipanggil oleh Umar bin Khattab anaknya tersebut. Dipanggil oleh Umar bin Khattab anaknya tersebut. Ditanya, diinterview oleh Umar bin Khattab, "Kenapa kamu durhaka kepada ayahmu?" Si anak bertanya, "Ya Rasulullah, apa sebenarnya kewajiban seorang ayah kepada anaknya?" Umar bin Khattab menyebutkan tiga. Yang pertama, dia harus mencarikan ibu yang solehah untuk anak-anaknya. Yang pertama. Yang kedua, dia ajarkan Al-Quran kepada anaknya. Yang ketiga, dia beri nama yang bagus untuk anaknya. Lantas si anak mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku itu orang kafir." Yang kedua, "Ya Rasulullah, ayahku tak pernah mengajarkan Quran kepadaku." Yang ketiga, "Ya Rasulullah, ayahku memberiku nama Ju'al." Ju'al itu kumbang kelapa. Ya, kumbang kelapa yang diberi nama oleh ayahnya. Apa kata Umar bin Khattab? "Kamu sudah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakai kamu." Jadi sebenarnya orang tua juga ada yang mendurhakai anaknya. Tapi itu kalau dibandingkan dengan anak yang durhaka kepada orang tuanya, lebih banyak anak yang durhaka dan lebih sering seorang anak menyakiti hati orang tuanya ketimbang orang tua menyakiti anaknya. Itu ikhwatiddin. Lebih banyak anak-anak itu mengabaikan hak orang tua ketimbang orang tua yang mengabaikan hak anaknya. Makanya kita lihat ketika orang tua kita merawat kita ketika dia sakit, ketika kita sakit, mereka merawat dengan sepenuh hati berharap kita cepat sembuh. Tapi ketika orang tua kita yang sudah tua renta sakit, kita rawat, kita jarang yang berharap supaya dia cepat sembuh. Kalaupun ada, illa marahim rabb. Kalau sudah 80 tahun, memang sakitnya itu sakit mau menjelang meninggal. Harapannya, "Ya Allah, kapanlah meninggalnya ini, lama-lama kali, biar cepat ditalkin kan." Belum lagi kalau anak yang durhaka, yang di senternya, "Mana ini harta-harta bapak ini, jangan sampai ada yang lepas." Itulah anak ikhwatiddin. Ya. Oleh karena itu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan berarti orang tua tak perlu berbakti ataupun berbuat baik kepada anak-anaknya. Keliru. Sama dengan ini ikhwatiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibu. Ya, menyebutkan ibu ketiga kali. Ada yang dua kali. Itu menunjukkan bilangan 2 dan 3 itu menunjukkan ini prioritas. Makanya bab ini bab birrul al aqrab fal aqrab. Berbuat baik kepada yang dekat, yang terdekat. Kita harus memiliki ilmu mana yang harus kita taati, mana yang harus kita kedepankan. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat lagi dalam hadis yang lain, di mana dari Ibnu Abbas, "Annahu ata rajulun faqala inni khatabtu imra'atan, ya Rasulullah, aku melamar seorang wanita. Fa'abat antang kihani, tapi dia enggak terima, ditolaknya lamaranku. Fa khatabaha ghairi, datanglah laki-laki lain yang meminangnya. Fa'ahabat antang kihahu, dan dia menerima pinangan tersebut. Lantas faghirtu alaiha, aku pun cemburu. Kenapa lamaranku ditolak, lamaran dia diterima? Apa kurangku?" Kan begitu. Kan kita biasanya jarang tahu kekurangan. Taunya kekurangan orang lain. Kurang ganteng apa wa ini? Misalnya begitu kan. Pada perempuan kurang cantik apa wa ini rupanya? Kurang putih apa lagi? Kurang jenggot macam mana? Kurang cingkrang mana lagi kalau gitu kira-kira? Ya. Sudah sangat cingkrang ini, sudah hampir di atas lutut pun. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, itu biasa yang terjadi. Lantas faghirtu alaihi, maka aku pun faghirtu alaiha, maka aku pun cemburu. Faqataltuha, kubunuh perempuan itu. Biar tahu dia dulu. Jadi cinta ditolak, pisau bertindak, gitu dia. Bukan lagi dukun yang bertindak, pisau bertindak, dibunuhnya. Ya, biar sama-sama tak diterima cintanya, begitu. Biar enggak ada yang menikahi dia. Kemudian, fahal limin taubah, kata laki-laki ini, "Ya Ibn Abbas, apakah ada pintu taubat untukku?" Qal ummuka hayyatun, kata Rasulullah, kata Ibn Abbas, "Ibumu masih hidup enggak? Coba." Yang ditanya, adakah pintu taubat? Yang ditanya balik, ada enggak ibumu? Ini sepertinya enggak nyambung kan? Pertanyaannya apa tadi? saya bunuh wanita yang membuat aku cemburu. Ada enggak pintu tobat? Jawaban Ibnu Abbas, apa tadi? Ibumu hidup enggak? Masih hidup apa enggak? Qala la, sudah meninggal. Kemudian qala tub ila Allah azza wa jalla. Kalau begitu tobatlah kepada Allah azza wa jalla. Wa taqarrabu ilaihi mastata'ta. Berupayalah untuk selalu dekatkan diri kepada Allah sesanggupmu. Itu ikhwatiddin. Terus sahabat tadi ini, ada yang mendengar pembicaraan sahabat yang menceritakan kondisinya yang membunuh wanita tadi itu dengan Ibnu Abbas yang malah bertanya tentang ibunya, ada yang mendengar. Setelah laki-laki tadi itu pergi, sahabat yang menyimak percakapan antara Ibnu Abbas dengan si penanya tadi bertanya, ya Ibnu Abbas, apa hubungannya antara dia membunuh wanita dan kepingin tobat dengan kamu bertanya terhadap apakah ibumu masih hidup apa tidak? Kata Ibnu Abbas, ya inni la a'lamu amalan aqrabu ilallahi azza wa jalla min birrul walidah. Aku tidak mengetahui ada amalan yang paling cepat mendekatkan diri seseorang kepada Allah selain berbakti kepada ibu. Rupanya kesana maksudnya. Tapi karena ibunya sudah meninggal, gak dilanjutkan oleh Ibnu Abbas pernyataannya. Dia beliau mengatakan, ya taubat kepada Allah, berupaya untuk taubat. Seandainya laki-laki ini mengatakan masih ada, pasti yang pertama diperintahkan Ibnu Abbas apa? Berbakti kepada ibumu. Tapi sayangnya ibunya sudah meninggal. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, berkaitan dengan albir al-aqrab fal aqrab. Baik. Muncul pertanyaan, mengapa sampai tiga kali? Apa istimewanya seorang ibu ini? Ikhwatiddin, ada tiga hal sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada tiga hal. Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Manawi. Ada tiga hal di mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah tapi bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ayah bisa mencari nafkah, ibu bisa enggak mencari nafkah? Bisa. Banyak wanita-wanita single parent, bahkan kesuksesannya dalam dunia dia ada yang jauh lebih banyak hasilnya ketimbang laki-laki yang lain. Itu kok ada. Baik, apalagi yang laku laki-laki? Kerjanya sebagai apa? Sebagai kuli bangunan. Masya Allah. Sekarang mak-mak kuli bangunan. Apalagi kalau sedang ngecor. Kau perhatikan. Itu sudah antara mama-mama dengan bapak-bapak udah 50-50. Itu ngangkat pasir, nuangkan ke mesin molen. Mama-mama sekarang. Ngangkat batu bata, jangan tanya mama-mama. Antum pernah enggak masuk ke pembuatan batu bata? Mama-mama rata-rata. Kenapa? Biasanya lebih murah. Itu Khofidin, sempat saya pernah tanya, "Bu, kenapa Ibu kerjanya sekasar ini? Kan kenapa enggak ada yang lain lagi?" "Enggak ada, Pak. Ya ini sambil mengisi waktu luang ya, cari duit begitu." Itu Khofidin. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ayah bisa dilakukan oleh seorang ibu. Tapi ada perkara-perkara yang tidak bisa, yang bisa dilakukan oleh seorang ibu namun takkan mungkin si ayah melakukannya. Pertama, hamil. Coba tunjuk tangan, ayah mana yang pernah hamil? Satu. Kemudian melahirkan. Coba cari ayah mana yang melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Tidak ada seorang pun sehebat-hebat ayah, sesoleh-soleh ayah, sesakti-sakti ayah, sakti mandraguna, tidak akan bisa dia melakukan yang tiga ini. Hamil, melahirkan, nyusui. Oh ada ustaz, itu berarti pakai selang dia itu. Kalau asli tidak akan mungkin di Khabiddin. Inilah tiga hal yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya, takkan mungkin dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Ini juga yang disebutkan oleh para ulama, sebab mengapa disebutkan tiga kali. Man abar ummak, man abar ummak, man abar ummak, man abar abak. Sampai yang keempat baru ayah. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Dalam sebuah hadis yang disahih oleh Syah Albani dari Tariq Al-Muharib, qala, dia berkata, qadimna al-Madinah, ketika kami datang ke Madinah, fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala mimbarihi, beliau sedang berdiri di atas mimbarnya. Lantas khatabun nas, waktu itu beliau sedang memberikan khutbahnya. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan, yadul mu'ti al-ulya, orang yang memberi itu tangannya lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi dibandingkan yang menerima. Kemudian lantas Syafiuddin, ibda bima ta'ul, kata beliau, hendaklah kamu memulai, artinya memulai untuk memberi. Beliau katakan bahwasanya tangan yang memberi itu tangan yang di atas lebih mulia. Beliau katakan lagi, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Berarti yang dimaksud adalah sang suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwasanya laki-laki itu qawwamun, pemimpin bagi kaum wanita, dan itu sesuai dengan fitrah. Seorang laki-laki ketika dia mencari pasangan hidupnya seorang wanita, pasti dia akan memilih, menginginkan, bercita-cita seorang wanita yang mudah untuk dipimpin, tidak bandel dan kerengkang. Pasti itu. Wanita gitu juga. Kalau ditanyakan, gimana karakter seorang suami idaman anti, Ustaz, yang bisa menjadi imam saya, Ustaz. Itu dia. Yang bisa membimbing saya, menggandeng tangan saya menuju surga, itu wanita. Coba tanya, coba tanya. Kalau ada yang wanita yang mengatakan, saya mencari suami Ustaz yang bisa kuatur-atur lah, itu coba perhatikan wanitanya, betul gak itu wanita? Jangan-jangan pura-pura wanita dia. Kalau dia pakai cadar, coba buka cadarnya. Jangan-jangan laki-laki, jenggot. Tapi secara naluri dan fitrah begitu, laki-laki kepingin wanita yang bisa dia pimpin, dia menjadi imam. Perempuan kepingin mendapatkan suami yang bisa memimpinnya dan menjadi imamnya. Itu kafirin. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wanita itu, laki-laki itu merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Ingat, ar-rijal di sini jenis kelamin, ya. Yang berjenis kelamin laki-laki, pemimpin bagi yang berjenis kelamin perempuan. Bukan artinya yang bermental laki-laki menjadikan merupakan pemimpin bagi yang bermental perempuan. Walaupun dia perempuan, tapi mentalnya mental laki-laki, boleh memimpin laki-laki yang mentalnya mental perempuan. Dari sini mereka mengatakan, boleh perempuan itu memimpin sebuah negara. Kenapa? Asalkan mentalnya mental laki-laki, tomboy lah gitu kira-kira. Ini plesetan ikhwatiddin. Ya. Enggak ada satu bahasa pun, tafsir pun mengatakan ar-rijal artinya mental laki-laki. Enggak ada. Ya. Jadi artinya adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi Ustaz, ada itu kaum perempuan yang memang dia cakap untuk memimpin, bahkan laki-laki dia pimpin. Di perusahaan dia sebagai manajernya, bahkan general manajernya. Perempuan itu gimana? Umumnya ikhwatiddin, Islam itu selalu berbicara, dalil selalu berbicara secara aglabiah umumnya. Adapun satu-satu itu memang keluar dari koridor. Makanya hukum itu secara umum, bukan person. Baik, wa bima anfaqu min amwalihim, dikarenakan mereka yang menginfakkan harta mereka kepada kaum wanita. Walaupun ada juga wanita yang menafkahkan hartanya kepada kaum laki-laki. Dia bekerja keluar, Sementara suaminya pengangguran. Udah, abang di rumah saja. Abang mencuci, urus anak, nyapu, ngepel, masak. Udah, saya yang keluar. Saya yang bekerja. Kebetulan mungkin istrinya punya titel S3. Sementara kawan SD pun gak tamat. Nasib, nasib. Jadi Khabibdin, akhirnya bagaimana? Si istilah mencari nafkah, ada gak? Ada. Ada Khabibdin. Jadi suami tinggal menerima setoran. Nih bang, nafkah saya untuk hari ini. Kasihan kali itu suami. Udah, itu satu. Ada yang sama-sama punya pendapatan, tetapi sang istri lebih besar pendapatannya, income-nya ketimbang suaminya. Ini juga rada-rada meper nih kepemimpinannya. Kenapa? Suami bilang, berapa gaji abang? 1,5 juta. Lah bang, bang, saya 5 juta. Udah abang dapur aja. Udah. Makanya tidak sedikit wanita yang akhirnya menyepelekan suaminya karena income-nya lebih besar. Jadi Khabibdin. Jadi enggak boleh Ustaz, boleh, enggak ada masalah, tapi jangan sampai itu semua membuat sang istri menyepelekan sang suami, menjadikan suaminya menjadi babu atau pembantu. Ya, tidak seperti itu Khabibdin. Boleh, tapi ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Baik. Kemudian Khabibdin rahimallahu wa iyyakum. Ya. Jadi laki-laki yang memberikan nafkah. Sinus Allah katakan, ya, yadul mu'ti al-a'la awliya. Orang yang memberi itu dia yang tangannya lebih tinggi. Suami tangannya lebih tinggi. Berarti dia lebih mulia ketimbang istrinya. Dalam masalah ini dia yang beri istrinya nafkah. Fabda bima ta'ul. Mulailah dari orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Artinya bagaimana ikhwatul fiddin? Ketika kita punya pendapatan, istri kita memerlukan nafkah, maka berikan kepada dia dahulu. Sisanya baru infakkan ke masjid, infakkan ke rosat TV, boleh. Ya. Infakkan ke SAP, solidaritas ambil bagian, boleh. Jangan sampai uangnya jutaan diinfakkan ke SAP, solidaritas ambil bagian untuk Lombok. Istrinya beras pun tak dibelikan. Ini zalim Khabibdin. Dia harus punya skala prioritas. Dan juga jangan sampai pelit. Karena istrinya banyak makannya, akhirnya prioritasnya beli beras saja bawaannya. Habis cepat berasnya misalnya. Jadi karena seorang suami itu bisa membuat dia menjadi bakhil gara-gara anaknya, bakhil gara-gara istrinya. Jadi bagaimana Khabibdin? Distabilkan. Masing-masing fa'ati kullu haqqin haqqah. Berikan masing-masing orang haknya masing-masing. Dan dahulukan yang dekat dan yang terdekat. Bagaimana kalau seandainya seorang ibu membutuhkan bantuan anaknya, istrinya juga membutuhkan bantuan anaknya? Mana lebih dahulu? Istrinya membutuhkan bantuan. Ibunya, ibu kandungnya juga membutuhkan bantuan. Mana lebih didahulukan? Ibu, bukan istri. Istri dia sabar-sabar kan, dik, sabar dik ya. Ini mama perlu bantuan sekali, sabar dik. Insya Allah, lain kali insya Allah pokoknya sisanya untuk adik semua lah, pokoknya jangan khawatir. Ya. Jangankan ini dik, rembulan pun akan kupetikkan ke pangkuanmu dik. Layulah sikit. Jangan kalau kita sudah bantu ibu, lantas seolah-olah istri kita singkirkan. Di situ yang sering istri menjadi seolah-olah ibu si suami menjadi saingan dia. Pandai-pandailah antum itu berada di tengah, ya, mendekatkan dua wanita yang sering terjadi konflik di rumah tangga. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Ibda bima ta'ul. Kamu mulai dari yang kamu tanggung jawabi. Ummuka, ya, ummaka, ibumu, wa abaka, ayahmu, wa ukhtaka, saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Summa adanaka, adanaka. Semua kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Ternyata ikhwatiddin, kalau diprioritaskan antara kakak dan abang lebih didahulukan abang. Saudara laki-laki. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira saja. Kalaupun salah enggak saya suruh pulang. Kira-kira kenapa ya, Fabian? Hah? Laki-laki itu dia penanggung jawab tulang punggung. Perempuan kalau dia belum menikah ada ayahnya. Ayah kita. Kalau dia sudah menikah ada suaminya. Adapun laki-laki dia menjadi tulang punggung keluarga. Itu dia ikhwatiddin. Ya. Oleh karena itu dalam ilmu waris lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu dua, bagian perempuan satu. Karena kalau perempuan dapat harta warisan itu enggak rusak. Dia enggak perlu menjualnya untuk beri nafkah, enggak perlu. Kenapa? Dia punya suami. Kalau rumah tangganya lagi stabil. Beda dengan sang suami. Beda dengan seorang suami laki-laki. Warisannya bisa rusak. Kenapa? Karena dia memberi nafkah. Kalau enggak cukup, dia jual warisan, berikan untuk anak istrinya. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, dalam masalah ini ya, kita harus berbakti, berbuat baik. Kalau untuk orang tua namanya berbakti, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk kerabat berbuat baik. Ikhwatul fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan al khalatu bi manziatil bahwasanya bibi dari pihak ibu itu sama statusnya seperti ibu. Bibi dari pihak ibu, khalah. Bibi kita kan ada dua. Ada dari pihak ayah, ada dari pihak ibu. Dari pihak ayah namanya ammah. Dari pihak ibu namanya khalah. Kenapa ammah ini enggak disebutkan? Karena sebenarnya dia lebih dekat. Orang Arab terdahulu, orang-orang Arab, mereka itu lebih dekat dengan keluarga bapak ketimbang keluarga ibu. Ya. Karena itu juga menjadi wali mereka. Beda dengan kita di Indonesia. Lebih dekat dengan keluarga ibu ketimbang keluarga bapak. Allahu alam, mengapa sebab demikian? Coba, antum bisa enggak rasakan? Kita itu bisa lebih dekat kepada keluarga ibu ketimbang keluarga bapak. Gimana kira-kira? Antum gimana? Ada yang enggak? Hah? Kalau enggak berarti antum orang Arab. Arab malum. Itu begitu. Enggak tahu mungkin tuh kulturnya orang Indonesia. Ya. Allahu a'lam bisawab penyebabnya itu. Demikian ikhwatiddin ya. Jadi kita dalam berbuat baik harus punya skala prioritas. Cukuplah ya. Sampai kali saya tadi. Jadi habis pulang taklim langsung kejar kemari. Demikian semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Yang bertanya silakan. Fan kalau terlalu cepat. Tapi enggak apa. Persiapannya tadi sudah sampai bab berikutnya tapi nanti terlalu lama menggunakan waktu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memulai ta'aruf tapi akhwatnya belum ngaji? Ini matanya ini perlu diruqyah nih orang. Ya namanya juga apa ya itu? Selera kan. Selera itu tidak bisa disetel-setel. Ya. Ada orang itu senang dengan wanita itu yang kecoklat-coklatan muda. Ada. Dia bilang warna yang eksotis. Enggak suka dia dengan yang putih. Kenapa? Pucat macam mayat katanya. Walaupun warna yang paling warna idaman kaum laki-laki selalu cari akhwat yang putih. Walaupun kalau putih kalipun dia enggak suka. Putih kalau macam kertas. Berarti mayat itu. Baik. Bagaimana cara mulai ta'aruf dengan akhwat yang belum ngaji? Sebenarnya kompidin yang belum ngaji itu yang mudah. Ya. Yang belum ngaji itu yang malah mudah. Yang repot itu yang sudah ngaji. Karena kalau kita ajak komunikasi, "Bang, maaf, Bang, enggak mahram." Gitu kan. Tapi coba yang enggak ngaji. Ketika dia buat Instagram, kita komentari aja. Ya. Kita kasih like, like, like, like, like, like banyak. Udah kelepek-kelepek deh itu. Kemudian sering selfie. Udah kasih komentar yang agak-agak sok-sok alim gitulah. Masya Allah. Gitu-gitulah. Ini bukan saya pengalaman ya, nggak pernah nengok-nengok begitu aja. Udah. Jadi, masya Allah, abang ini pakai masya Allah. Ini soleh banget nih. Ini gue banget nih katanya begitu nanti Habib dia. Ya. Karena dia kepingin bagaimanapun seorang akhwat walaupun dia yang enggak ngaji, dia kepingin suaminya itu soleh. Enggak kan mungkin saya mau cari suami preman, Ustaz. Enggak mungkin. Pasti dia cari kalau bisa yang sholat rajin, enggak merokok. Tanya akhwat enggak percaya. Atau akhwat yang antum tengah jalan di Kapten Mansur ini, Kapten Mansur, stop satu. Maaf, Mbak. Amba lebih suka laki-laki yang merokok atau enggak merokok? Kalau dia katakan merokok, berarti dia perempuan perokok. Umumnya akan mengatakan yang tidak merokok. Suka yang rajin sholat apa enggak? Kalau dia katakan saya enggak suka dengan laki-laki yang enggak sholat, dengan laki-laki yang sholat. Tanya, Mbak, Mbak, agamanya apa? Nah, itu dulu. Ya salah stop kan? Rupanya orang Buddha. Demikian di Habibdin. Nah, hanya saja tentunya kalau memang antum tertarik dengan akhwat yang belum ngaji, ya, antum kan mengerti tentang ilmunya. Sudah, lamar saja, datang. Hanya kalau akhwat yang belum ngaji ini, dia enggak mau begitu kenal dilamar-lamar. Dia maunya penjajakan dulu. Ingin mengetahui karakter siapa calonnya. Makanya biasanya prosesnya bisa 6 tahun. Itu, tahankanlah 6 tahun. Pacaran dulu, bawa sana bawa sini, begitu. Dan bukan satu hal yang aneh kalau keluarga muslim sekarang udah kok baru kenal sudah mau nikah. Jadi curiga, memang apa yang terjadi? Nuduh pula dia. Kita mau melaksanakan syariat. Mau langsung lamar. Bah, jadi kita dituduh jadinya. Tertuduh. Karena biasanya kalau minta cepat-cepat kawin, terjadi apa-apa. Enggak, kami itu aman dia. Jadi udah, itu kalau yang umumnya ikhwatiddin. Jadi untuk yang belum ngaji, itu dia caranya. Antum kenalan, tapi jangan pakai salaman. Udah kan? Udah. Cari di mana keluarganya atau cari tahu di mana abangnya, pendekatan. Dia enggak punya abang, Ustaz, punya adik. Pendekatan dengan adiknya. Kasih permen. Dik, punya kakak enggak, Dik? Punya, Bang. Titip ya permen untuk kakakmu. Nah, beli coklat. Jangan coklat 3.000. Coklat yang agak mahal sikit. Gitu ya, Khabib. Antum macam enggak ngerti ya. Antum lebih tahu lah kalau cara menaklukkan akhwat yang enggak ngaji ini. Tapi ingat, kalau antum sudah tahu ilmunya, tetap harus perhatikan jalur-jalur syar'i. Semoga ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan lindungan Allah. Amin. Bagaimana menurut ustaz ketika akhwat dan ikhwan yang ingin dinikahi sebut memiliki penyakit yang sering kambuh, ustaz? Tolong nasihati ustaz, jazakumullah khair. Baik, ini kan dia sedang apa itu dia? Ingin dinikahi, ya. Makanya ikhwatiddin ketika ta'aruf, antum boleh tanya, maaf ukhti ya, ukhti itu ada punya penyakit menular enggak? Atau pernah enggak mengidap penyakit yang kronis? Seperti apa? Seperti ayan misalnya. Ya kan? Ya sempat dia ketika digandeng tiba-tiba apa namanya? Melotot-melotot matanya kemudian jatuh keluar buih. Busa dari mulutnya kan berbahaya. Apalagi itu bisa pindah ke anak. Jadi tanya, ada enggak penyakit yang ya yang pernah dialami kronis? Oh, enggak pernah, Bang. Jadi yang biasanya apa? Ya paling mencret-mencret lah yang sering misalnya. Misalnya itu kan. Nah, itu enggak masalah. Kalau itu enggak masalah, tinggal beli obatnya aja. Ya, banyak-banyak makan salak dengan daun pepaya. Itu enggak ada masalah. Jadi boleh aku nanya. Si akhwat juga boleh nanya. Abang pernah enggak terlibat narkoba? Mana tahu kalau dia pernah pemakai, penghisap, apalagi itu akan berpengaruh kepada IQ. Tanya nggak apa-apa. Ya. Kalau dia katakan rahasia, oh rahasia lah, dia usah tanya-tanya. Misalnya begitu kan? Ya sudah. Lanjutkan apa enggak? Jadi sebenarnya bertanya itu enggak ada masalah sebenarnya. Dan itu bukan membongkar aib. Kenapa? Karena mendingan berpahit-pahit dulu sebelumnya ketimbang nanti masalahnya setelah menikah. Itu repot. Rupanya suaminya suka ayan, pakai jadwal seminggu 3 kali pada waktu subuh. Kan repot jadinya ikhwatiddin. Enggak tahu saya kalau dia ayanan. Ada lagi jenis kelainan mental. Suami yang suka mukul istri ada, dia bisa berpenampilan ganda. Artinya kalau baik-baik sekali, kalau mukul marah, mukul macam maling dibuatnya istrinya, ada benar, dan itu wake realita. Setelah dia pukul istrinya habis-habisan bisa berdarah-darah, setelah itu reda marahnya, itu dianggap seperti enggak ada terjadi apa-apa. Kenapa dek? Maafkan abangnya dek ya. Begitu. Nanti kalau marah seperti itu, ada. Makanya ikhwatiddin, hati-hatilah dalam mencari pasangan. Jangan yang penting ganteng, pejabat, atau dia punya kerjaan tetap, atau dia income-nya, atau dia orang kaya. Lihat mentalnya gimana. Rusak gak mentalnya? Itu ya. Jadi ini untuk akhwat juga seperti itu, ikhwan juga seperti itu, hati-hati dalam mencari pasangan. Assalamualaikum Ustaz, apakah sikap seorang suami ketika istri sering membuat, apakah sikap seorang suami ketika istri sering membuat hatinya sedih? Iya. Pertama, tergantung yang bisa meredakan kesedihannya. Ada suami itu kalau dia sedih bawaannya mau makan aja. Ya. Apalagi Hafidin, kalau membuat dia sedih, dia banyak baca Quran, bisa. Ya. Apalagi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati bisa tenang. Sedih hati itu kan dikarenakan kegalauan hati. Maka carilah yang bisa mengobati hati. Dan tidak ada pengobat hati yang paling mujarab melainkan Al-Qur'an dan salat ya, melaksanakan salat. Kemudian selanjutnya dia bisa nasihati, "Dek, jangan ngomong gitulah, Dek. Sakit hati abang kalau mendengar seperti itu." Dalam kali nasihat. Nah, gitu. Gitu, dengan lemah lembut. Jangan, "Dek, muncungmu tuh ya, Dek." Oh, Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dari awal pakai muncung. Kalau Jawa, "Congormu tuh lo, Dek." Jangan dikafin, tetap pakai bahasa lembut. Ya. "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izah." "Dek, jangan ngomong gitulah. Sakit hati abang kalau seperti itu." Kasih tahu ikhwatiddin. Terkadang para istri itu gak tahu kalau ucapan itu menyakiti hati sang suami. Misalnya, gurau, "Ih, abang hitam kali sekarang ya." Sementara ikhwatiddin, masalah warna itu dari semenjak dia lajang itu sangat riskan, gak boleh disebut-sebut masalah warna. Sama dengan akhwat, kalau disinggung masalah berat, itu masalah yang sangat sensitif. Iya. Yeah. Kalau masalah berat, ada yang seperti itu. Macam-macam nih Khofiddin. Ada yang kalau disinggung masalah keluarga, sensitif dia. Jadi, hendaklah dibuka komunikasi. Makanya kan ada seorang wanita yang dinikahi oleh seorang qadhi yang namanya lupa saya, Sureh atau siapa namanya. Ya. Yeah. Sebelum dia memegang istrinya, apa kata istrinya? Istrinya memberikan mukaddimah, "Innal hamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh." Kemudian apa kata istrinya? "Sebelum engkau menyentuh saya, beritahukan kepadaku apa yang engkau suka dan apa yang engkau tak suka." Tifafidin. Jadi istri juga boleh seperti itu. Seorang akhwat kalau dilamar oleh seorang sudah menikah, malam pertama dia bisa melakukan seperti itu. Pakai mukaddimah juga enggak apa-apa, tapi jangan lama-lama kali mukaddimahnya. Ya, sekedar mukaddimah, "Sekarang Bang, supaya terbuka apa yang abang tak suka dan apa yang abang suka. Parfum misalnya, apa yang abang suka dan apa yang tak suka." Kadang-kadang ada suami itu tak suka dengan satu parfum, dipakai oleh sang istri, muntah suaminya. Itu khafidin. Jadi ini hanya perlu yaitu komunikasi. Apa hukumnya apabila seorang suami, ini kok tadi suami istri? Apa hukumnya apabila seorang suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya karena dalam belum bekerja dan tidak mengakui anak kandungnya? Apakah hukumnya kalau saya tidak mengizinkan dia berkomunikasi dengan anak-anaknya karena saya kesal, Ustaz? Kesal dia tidak mengakui anaknya. Pertama, ikhwatiddin, seorang suami apabila dia tidak memberi nafkah pada anaknya dan istrinya, dosa. Karena itu kewajibannya. Tapi dia belum bekerja, Ustaz. Kenapa kok bisa belum bekerja? Belum diterima. Memangnya bekerja itu harus di kantor? Banyak pekerjaan nih, Khofiddin. Antum ambil karung, jalan keliling kampung, kutipin itu botol-botol aqua, jadi duit. Atau apa lagi? Pergi ke pabrik roti, minta dispensasi, jual baru bayar. Jual roti keliling. Saya pernah jual roti keliling. Ya, 4 hari saya jual roti keliling. Jual roti donat. Apa donat paha ayam itu yang ditaburi coklat. 4 hari saya jualan roti, seminggu saya sakit. Berarti memang enggak cocok. Enggak cocok. Kemudian ikhwatiddin, ya. Yang penting bekerja, bukan harus di perusahaan. Banyak yang bisa dilakukan ikhwatiddin, banyak yang bisa dilakukan. Ya. Kalau kita mau saja. Apa misalnya? Pergi ke tempat orangnya tukang bangunan. Ada lowongan kerja, Pak. Untuk kenek lah, untuk ngangkat-ngangkat apa begitu. Pokoknya bekerja insyaallah dapat kalau mau bekerja. Tapi kalau mau harus perusahaan, instansi pemerintah, bersainglah dengan yang ijazahnya S3. Sedangkan S2 aja banyak nganggur, apalagi ente yang SD enggak tamat. Itu ikhwatiddin. Pokoknya kalau kita bekerja, kalau mau bekerja bergerak, insyaallah tak ada rezeki. Makanya kalau ada yang mengatakan dia itu pengangguran, Ustaz, pasti yang diharapkan adalah kerjaan dari perusahaan, kerjaan dari kantor, itu diharapkan. Itu dia. Gimana, Ustaz? Masa saya kerjanya goni botut? Saya kan tamatan USU. Jurusan apa? Sospol. Sosial politik. Gak terima dia jadi di partai politik. Jadi bagaimana ya, Khofiddin? Kerja yang lain. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu pengangguran yaitu gengsi. Itu ya, Khofiddin. Saya dulu pernah jual sedotan untuk minum, sedotan pipet bahasa Medannya. Itu dia. Sampai ke sawit seberang sana, jual pipet, gede-gede nolak-nolak. Padahal saya tamatan luar negeri loh mahasiswanya. Coba bayangkan. Jual pipet, jual plastik asoy, jual apa lagi? Jual roti, dan pernah juga 2 tahun styling jam, servis jam di Kampung Lalang, di Kaki Lima. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu Khofiddin. Pernah, alhamdulillah, makan istri saya. Bahkan lebih banyak dulu liburnya dibandingkan sekarang. Dulu saya targetnya, kalau sudah dalam seminggu dapat 400, sisa harinya kita jalan-jalan. Tuh, hebat kan? Sekarang mau jalan-jalan, gak ada waktunya. Padahal sudah melewati 400.000. Itu Khofiddin. Jadi pokoknya kerjalah. Enggak ada cerita pengangguran dalam Islam. Enggak ada. Asalkan mau bergerak, insyaallah ada rezeki. Ustaz, saya melamar seorang akhwat, lalu dia menerima. Tadi pertanyaannya apa ya? Penyakit kan? Oh, penyakit sudah lewat ya. Baik. Kemudian, boleh enggak saya melarang dia bertemu dengan anaknya? Enggak boleh. Ya. Kalau si istri mau putus dengan suaminya alias cerai, boleh. Tapi si istri tidak boleh menghalangi si suami bertemu dengan anaknya. Karena itu sama artinya dengan memutus tali silaturahmi. Apapun ceritanya, seburuk apapun ayahnya, itu tetap ayahnya, tak bisa diputus. Sebagaimana dengan ibunya. Jadi gimana Ustaz? Saya kesal sekali dengan suami saya ini. Iya, kesal, bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Itu ya, Ikhwanuddin. Kemudian enggak mengakui anaknya. Kenapa dia enggak mengakui anaknya? Ya. Kalau seandainya itu adalah anaknya benar, dia enggak diakui, maka dia termasuk dosa besar yang terbesar. Termasuk dosa besar yang terbesar yaitu memutuskan tali silaturahmi. Ustaz, saya melamar seorang akhwat, lalu dia menerima dan sudah komit di akhir tahun menikah. Lalu dia batalkan secara sepihak dan tanpa ada alasan. Apakah boleh membatalkan seperti itu? Gak masalah. Makanya ikhwati fiddin, kalau antum melamar seorang akhwat, jangan sampai ada cinta-cintaan sebelumnya. Itu dia. Jadi antum tuh freedom, merdeka. Tidak terikat hati antum tuh dengan seorang akhwat. Jadi antum lamar, oke, okay. Akhir tahun oke, okay. Dia putus, gak masalah. Tidak satu kembang di taman, bahkan banyak yang lebih mekar dibandingkan dia. EGP lah. Tifafiddin, emang dia aja seorang akhwat, banyak yang lain. Ya mungkin ketika dia batalkan, dia melihat ada yang lebih perfect dibandingkan antum. Itu dia. Dan ini adalah jawaban dari istikharah antum. Istikharah itu kan Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik dan seterusnya. Kan ada kalimat Allahumma, ya Allah, apabila aku menikahi wanita ini baik untuk agamaku, untuk akhiratku, maka permudah. Kalau tidak, maka jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dariku. Kan itu isi doa istikharah. Kalau ternyata batal, ketahuilah itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilanjutkan itu tak baik untuk Anda. Tapi Ustaz, Masya Allah, dia solehah banget Ustaz. Hafal juz 30. Bukan 30 juz, juz 30. Sesoleh apapun dia, dia belum tentu cocok dengan antum. Itu ikhwatiddin. Mungkin lebih cocok yang akhwat itu yang kurang-kurang soleh. Supaya apa? Supaya antum lebih banyak dapat pahala dengan mendidik dia. Lebih banyak dapat ilmu jariahnya. Ajarkan dia sholat. Ternyata lepas yang hafal juz 30, dapat yang baru selesai tamat Iqra' 2. Akhwatnya. Ajarkan dia. Ketika dia mahir baca Quran, setiap huruf yang dia baca, antum ikut dapat pahalanya. Tuh kan? Makanya ikhwatiddin, yakin hidup ini. Jangan lempem. Jangan ketika batal seolah-olah dunia ini runtuh. Dunia ini tetap berkembang dan tak akan runtuh sampai kiamat. Jangan gantungkan harapan dan cita-cita antum dengan hanya seorang akhwat. Biarkan dia memilih jalannya, antum pilih jalan antum. Demikian, antum tuh laki-laki. Yang menentukan dunia ini laki-laki, bukan perempuan. Begitu. Itu, jangan runtuhkan cita-cita antum, jangan rusak kehidupan antum aja dengan seorang akhwat. Yang begini-begini ikhwatiddin, itu gara-gara apa? Gara-gara sudah ada cinta sebelumnya. Apapun terjadi, tetap engkaulah yang ada dalam hatiku. Begitu, akhirnya ketika putus, bunuh diri. Gara-gara apa? Cintanya putus. Coba kalau gak ada cinta, ya sudah, kalau gak jadi ya sudah, gak masalah. Saya cari yang lain, kamu cari yang lain. Begitu, freedom. Kalau orang sudah cinta, ya ikhwatiddin, ibarat orang katakan, kalau sudah cinta melekat, itu pisang sali rasa coklat. Kenapa? Rasa cinta itu bisa merubah rasa loh. Gak percaya tuh? Rasa cinta itu bisa merubah rasa. Yang pahit bisa menjadi manis. Itulah dia. Sunyi itu bisa menjadi ramai. Dunia ini terasa milik mereka berdua. Sisanya ngontrak. Padahal dia masih ngontrak juga di situ. Itulah ikhwatiddin. Itu cinta. Makanya ketika sudah cinta terlalu mendalam, mata menjadi buta, maka penilaian tidak objektif lagi. Kalau sudah cinta ikhwatiddin, jangankan orangnya, lewat depan rumahnya pun rasa sudah hati itu berbunga-bunga. Ih, tadi saya lewat depan rumahnya loh, nampak sendalnya, ya Allah. Ya Allah, sendalnya aja nampak. Senangnya luar biasa itu gara-gara cinta itu. Ya. Itu masih sendalnya, belum orangnya. Kira-kira betul apa enggak? Banyak yang ngangguk. Sepertinya 25% pernah mengalami. Itu ikhwatiddin. Makanya enggak usah pakai pacar-pacar. Cocok, kira-kira solehah, kita bisa nilai objektif, dekati siapa kira-kira yang bisa dekati, lamar. Enggak terima, cari yang lain. Aman kan dunia? Begitu. Apalagi antum laki-laki. Laki-laki itu stoknya lebih sedikit dibandingkan akhwat. Jangan khawatir. Amalan apa yang bisa dilakukan untuk ibu yang sudah meninggal? Apa saja? Ya. Karena setiap amalan kebaikan kita itu orang tua langsung mendapatkan andil pahala dari anaknya. Al-waladu minkasbi walidahu. Minkasbi walidihi. Anak itu termasuk hasil usaha orang tuanya. Wa alaysa lil insani ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali hasil usahanya. Ustaz, durhakakah seorang anak apabila dia membenci ayahnya karena ayahnya malas bekerja sehingga ibunya yang harus banting tulang? Gak boleh kita membenci ayah. Kalau dia gak mau bekerja, antum yang bekerja. Gak boleh membenci. Ya. Kalau kita membenci, ya durhaka namanya. Karena kalau hati sudah membenci, otomatis akan terlihat dari sikap, ya kan? Terlihat dari mimik wajah. Mana ada orang yang benci lantas dia bisa senyum, senyum manis. Kalaupun dia paksa dia senyum, pasti senyumnya senyum pahit. Terlihat ikhwatiddin. Itu refleksi dari sebuah rasa kebencian. Jangankan beramah tamah, duduk bersama saja sudah tak betah. Gara-gara apa? Benci tadi itu. Makanya tidak boleh dia membenci orang tuanya. Panjang kali. Ya Allah. Akhwat ini gak bisa buat pertanyaan yang simpel-simpel ya. Ustaz, bagaimana cara saya menghadapi teman yang tidak mau bicara dengan saya? Biarin aja EGP. Karena saya tidak bisa datang ke acara akikah keponakan saya dikarenakan saya kuliah masuk jam 1 siang, pulang sampai jam 6 sore. Saya sudah minta maaf, tapi beliau tetap tidak mau maafkan. Udah biarkan aja. Ngapain kita mikirkan seperti itu? Kena, kalau dia merasa benci, udah jelaskan. Afwan ya ukhti, saya tadi enggak bisa hadir karena begini-begini. Tetap dia benci, sudah biarkan saja. Enggak usah mohonlah, tolonglah, tolong. Maafkanlah diriku. Untuk apa seperti itu? Ustaz pernah mengatakan ibu tiri dan ibu mertua itu tidak sama dengan ibu kandung. Betul? Apakah ini berarti seorang menantu boleh tidak menghormati mertua? Salah. Itu kesimpulan yang salah. Ya. Berbakti ada prioritasnya. Yang prioritas adalah orang tua kandung, bukan orang tua tiri. Kemudian yang namanya menghormati seluruh orang tua. Bukankah Rasulullah mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yaqir kabirana? Tak termasuk kelompok kami mereka yang tak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih besar, apalagi mertua. Dia termasuk kerabat terdekat. Jadi salah kalau kesimpulannya tidak menghormati. Ustaz, apa yang harus anak persiapkan ketika mau menikah? Pertama, persiapkan mental antum. Yang kedua, siapkan fulus. Itu dia. Kecuali kalau ada mertua yang rela-rela saja. Pak, saya mau melamar anak bapak. Terus sekalian melamar kerja bapak. Minta kerja sekalian. Oh, mas, inilah yang saya harapkan dari kemarin. Misalnya begitu. Wah, itu betul-betul dapat durian runtuh itu. Karena saya punya ruku 3, sampai sekarang belum ada yang bisa mengelolanya. Kamu nampaknya orangnya bagus, berjenggot cingkrang. Sebenarnya kamu jujur, udah gak apa-apa. Besok kamu nikah dengan anak saya, sekaligus ini 3 ruku, kamu ngelola. Wih, Masya Allah. Cari mertua begitu. Cari. Belakangan ini saya tidak berbicara kepada ibu saya, karena belakangan ini saya diterima kerja di luar kota dan ibu saya tidak mengizinkan. Oh, gak boleh. Gak mengizinkan, gak boleh, Fakuddin. Lantas saya kesal, Ustaz. Ya gak boleh, apalagi kesal. Apakah tindakan saya ini benar? Salah, tetap izin orang tua. Orang mau jihad saja yang hukumnya wajib harus izin orang tua. Apalagi hanya sekedar bekerja. Kadang orang tua itu ikhwatiddin ingin melihat. Saya dulu waktu keluar dari pondok, saya tanya, "Pak, saya panggil memanggilkan diri saya itu kan Ali. Ini cocoknya apa ya? Setelling jam atau jual donat?" Kata bapak saya, "Gak usah jual donat, Ali. Susah bapak nanti kalau ketemu. Kalau jual setelling jam kan gak kemana-mana." Gitu. Tapi saya katakan, kalau jualan pak, kita kan menjemput bola, bisa rezeki lebih banyak. Kalau setelling jam kan menerima bola, tunggu datang bola. Ya terserahlah. Itulah 4 hari saya jualan donat seminggu. Seminggu sakit. Kemudian pas sakit itu kebetulan entah bagaimana ayah saya datang. Ayah saya kan orang Padang, "Manyo si Ali. Ada Pak, sakit." "Ah, kan? Bapak bilang juga apa?" Itu dia. Bagaimana hukumnya kencing di sembarang tempat? La ilaha illallah. Ini kok ditanya? Kencing di sembarang tempat enggak pakai dalil juga enggak boleh. Kencing sembarang tempat, masuk biji dakwah kencing di ujung sana. Ya enggak boleh lah ya. Astagfirullah. Ana sebelumnya pernah mendengar tentang ajaran tasawuf dan ana bingung ustaz, ajaran tasawuf itu ajaran yang bagaimana, termasuk ajaran yang bagaimana? Ada buku, cari. Buku yang judulnya Darah Hitam Tasawuf yang ditulis oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ustaz dalam soal nisa dikatakan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai istri, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Tolong jelaskan maksud ayat ini. Ikhwatiddin, ketika seorang masih lajang dan seorang masih gadis, itu selalu yang dibayangkan adalah seorang suami yang seolah suami tanpa cacat. Inginnya soleh, rajin ke masjid, kemudian pendapatan oke, ganteng, pokoknya yang 4 itulah. Semua kepingin begitu. Apalagi kenapa para akhwat suka menunggu ikhwan yang sudah ngaji? Inginnya apa? Inginnya agar mereka bisa membimbing. Yeah. Maunya itu kalau sudah ngaji, ya betul-betul soleh macam Nabi. Gak ada lagi main game. Gak ada lagi main futsal, gitu kan? Gak ada lagi ya main catur. Ternyata ketika yang datang melamar dia, masuk jenggotnya sampai ke pusat. Wah ini soleh betul. Tengok ke bawah, cingkrang setengah betis, hampir di atas lutut. Ini soleh betul ini. Ketika nikah, ternyata hobinya main game. Ketika nikah, ternyata hobinya main catur misalnya, di luar dugaan. Ini bagaimana ikhwatiddin? Ya sama dengan ikhwan juga begitu, kepinginnya kalau bisa akhwat yang sudah ngaji lah ustaz, tapi yang cantik ya ustaz. Nah gitu, cantiknya itu gak bisa hilang. Tapi cantik ya ustaz. Iyalah. Dah. Bayangannya apa? Akhwat pintar ngaji, lemah lembut, pokoknya semualah. Ternyata ketika menikah, ini akhwat kok kerjanya banyak tidur, gak bisa masak. Yang dia bisa masak yaitu hanya masak air, itu pun sering gosong. Orang masak ditinggal, gosong lah periuk sampai bolong gitu. Itu bagaimana ya ikhwatiddin? Aduh, ternyata akhwat ini juga gak pandai masak. Itu namanya PR ikhwatiddin. Ketika antum sudah memilih dan inilah yang terbaik, insya Allah istikharah dan jadi, itulah yang terbaik untuk antum beserta kekurangan demi kekurangan. Karena gak ada wanita itu yang gak ada kekurangan, sebagaimana tak ada suami yang tidak ada kekurangan. Jadi saling melengkapi. Kalau ada suami kekurangan, istilah bang, janganlah bang main game saja bang, ayolah kita baca Quran, begitu ya. Atau kita berlomba bang, lomba menghafal juz 30 gimana? Begitu. Kadang-kadang kan suami ini karena memang dari mulai lahir sudah dia main game hobinya. Sudah dari lahir ya hobinya. Sukanya main game. Di tempat dia itu ada PlayStation 1, 2, 3, 4 banyak. Dari main bola sampai basket, dari game Spiderman sampai Superman ada dengan dia semua. Dari Superbag sampai ke F1 semua ada dia. Jadi kalau sudah liburan, dari mulai pagi sampai pagi itu aja kerjanya. Sudah mulai ngaji. Ngaji ya, tapi gap masih belum bisa dihilangkan. Jadi si istrilah bagaimana caranya supaya menyibukkan suami untuk hal-hal yang penting. Ayo Bang, kita masak sama yuk, Bang. Gitu. Ayo apa? Kita belanja sama, Bang. Apalagi baca Quran sama, Bang. Begitu ya, Khofiddin. Pelan-pelan. Antum juga begitu. Kalau antum kebetulan mendapat istri yang suka tidur, tidur aja bawaannya. Dunia ini datar aja menurut dia. Gak ada tugas yang lain misalnya. Sudah, sibukkan dia dengan kegiatan-kegiatan begitu, Khofiddin. Tapi gak ada akhwat yang buruk 100%. Sebagaimana gak ada ikhwan yang buruk 100%. Kalau dia punya kekurangan, pasti banyak kelebihan. Ketika kita melihat kekurangan, jangan sampai kita melupakan kelebihannya. Itu Khofiddin. Ada akhwat itu yang gak cantik-cantik kali, Khofiddin. Gak pandai dandan, tapi rumah kinclong. Masak, Masya Allah. Ngurus rumah tangga, ngurus anak. Tapi satu hal, dia gak pandai bedaan. Dah. Ada yang Masya Allah, besegih aja kerjanya. Masalah dandan, referensinya segini. Dari makeupnya, tahu dia mana lipstick yang memiliki vitamin A, B, C, dan D. Tahu semua. Tapi suruh masak, suruh beli ikan, dipilihnya yang mata merah. Gak pandai dia pilih ikan. Ini Bang, Alhamdulillah Bang, awak dapat ikan murah. Perutnya sudah meletus, matanya sudah merah, ya ikan busuk. Murahlah. Gak tahu dia, gak pernah beli ikan. Kan bisa gak mungkin seperti itu. Ini ikan Khofiddin. Itu dia. Jadi pasti ada kelebihannya. Ya pasti ada kelebihannya. Lihatlah kelebihannya. Jangan sampai kekurangannya itu menutupi ke kelebihannya. Jadi wa'ashiruhun nabil ma'ruf, dan bergaulah dengan dia dengan cara yang baik. Fa'asa'an takraw syai'an, bisa saja engkau membenci sesuatu yang dari dia. Waja'allahu fihinna khairan katsira, Allah jadikan selain itu banyak kebaikan dari dia. Itu Khofiddin. Ya. Sudah jam 6. Dari tadi saya tunggu jam 6, enggak sampai-sampai jam 6. Satu lagi lah. Mohon penjelasannya Ustaz, maksud dari surah Al-Waqi'ah ayat 13 sampai 14 dengan ayat 39 sampai 40. Enggak tahu saya yang mana itu ayatnya. Saya enggak hafal nomor ayatnya, nomor enggak tahu, enggak hafal. Panjang. Oh inilah ya, ikhwan. Nah, ini baru singkat padat. Assalamualaikum Ustaz. Maksud menjadi imam dalam rumah tangga itu bagaimana? La ilaha illallah. Jadi dari tadi saya cerita suami itu menjadi imam, antum enggak paham maksudnya. Imam itu bukan hanya untuk sholat, artinya yang menjadi pemimpin, membimbing anak dan istri, mengayomi mereka supaya bersama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, itu artinya imam. Ya. Jadi bukan hanya sekedar imam sholat. Demikianlah Khofiddin, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.